Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله kita kembali bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai amal at-taqarrub di sisinya, dan tentunya dari apa yang kita kaji berbuah ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita amalkan dan kita sampaikan kepada siapa yang membutuhkannya. Balighu anni walau ayah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, merupakan karya dan tulisan Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita dalam pembahasan Kitabuz Zakah. Kitabuz Zakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keridhaannya dan taufiknya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qasmi sadaqat, bab pembahagian dan penyaluran harta zakat. Harta zakat atau harta sedekah dalam makna zakat sehingga zakat yang diambil dari seseorang atau dari harta seseorang ditempatkan pada tempatnya, disalurkan kepada siapa yang berhak, karena zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan mal, harta, karena ini adalah ibadah, tentunya tidak luput dari aturan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah seorang dengan harta zakat penempatannya dan penyalurannya, demikian tentunya apa saja yang diambil dari harta zakat atau yang berkaitan dengan zakat itu sendiri, dia semena-mena tanpa aturan ataupun serampangan, hal tersebut tentunya tidak dibenarkan. Sebagaimana solat padanya ada aturan, ada rukun, ada syarat, ada penyempurna solat, mukammilatuha, demikian zakat. Tidak semata-mata ibadah tanpa aturan. Dalam bab ini nantinya kita akan mendengarkan di mana ditempatkan harta zakat dengan aturan agama atau aturan yang dibimbing oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemana disalurkan dan yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqah li ghaniyin illa al-khamsah aw illa li khamsatin. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal harta sedekah atau harta zakat kepada orang yang mampu atau orang yang kaya, illa li khamsatin, kecuali ditempatkan kepada lima kelompok mereka dari orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya tersebut. Yang pertama, li'amilin 'alaiha. Yang pertama, petugas, pengumpul, penjemput, atau yang mengurusi zakat, amilnya. Ini yang pertama. Aw rajulin ishtaraha bimalihi. Atau yang kedua, seseorang yang membeli dari harta zakat tersebut dengan hartanya sendiri. Seorang yang membeli harta zakat tersebut dengan hartanya sendiri, bimalih. Yang ketiga, al-gharim. Yang ketiga, atau mereka yang berhutang. Yang keempat, al-ghazin fi sabilillah. Yang keempat, atau mereka yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Yang kelima, terakhir, au miskin tusuddiqu tusuddiqa alaihi minha, ataupun seorang miskin yang disedekahkan padanya dari harta zakat. fa'ahda minha lighani. Kemudian dengan harta sedekah tersebut dia menghadiahkan kepada orang yang kaya, orang yang memiliki kecukupan. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya pula. Wa sahahahul Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Wa u'illa bil irsal, dan hadis ini dikatakan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di sini hadis ini dikatakan berpenyakit karena riwayatnya mursal. Atau riwayatnya bermasalah karena riwayat tersebut mursal. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis ini diinginkan oleh penulis tentunya penyaluran penempatan harta zakat. Kalaupun yang dibawakan riwayatnya di sini tidak menyebutkan secara sempurna, namun disebutkan siapa saja yang mereka mendapatkan dan disalurkan padanya harta zakat. Adapun kalau melihat nas yang menyebut secara sempurna, maka tentunya ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Innama, pembatasan. Hanyalah harta zakat itu diberikan lil fuqara, yang pertama kepada orang fakir, dalam ayat demikian. Wal masakin, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Fakir satu, miskin dua. Wal amilina alaiha, tiga amil. Tadi sudah dikatakan petugas, pengurus atau pekerja yang menjemput, mengumpulkan, dan mengurusi harta zakat, yang tentunya amil ini tidak lain adalah mereka yang ditunjuk, dipekerjakan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Kemudian wal mu'allafa qulubuhum, dan orang yang dijinakkan kalbunya, fakir, miskin, amil, mu'allafa qulubuhum, empat orang yang dijinakkan kalbunya, hatinya. Nanti akan kita dengarkan siapa-siapa mereka. Tetapi di sini diinginkan dengan ayat disebutkan secara sempurna kepada siapa penyaluran harta zakat. Yang berikutnya wafir riqab. Yang berikutnya adalah riqab, yaitu budak. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, al-gharimin wa firriqabi wal-gharimin. Demikian firman Allah. Yang keenam, mereka yang berhutang. Wa fi sabilillah. Yang ketujuh, mereka yang berperang, berjihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan, wabnis sabil, mereka yang lagi dalam perjalanan safar dan kehabisan bekal, ibnu sabil. Delapan kelompok golongan inilah yang ma'ruf dikenal sebagai orang-orang yang mendapatkan harta zakat, ditempatkan harta zakat padanya atau disalurkan harta zakat padanya. Empat golongan atau empat kelompok. Delapan golongan atau apa? Delapan kelompok. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Maka kalau kita rinci dengan rincian ini, tentunya penyaluran harta zakat tidak diserahkan, ditempatkan kepada selainnya. Tidak ditempatkan, disalurkan kepada selainnya. Dan apabila kita melihat rincian lagi, maka kita akan mendapatkan penjelasan kelompok-kelompok tersebut. Adapun fuqara, atau disebutkan dalam ayat lil fuqara. Fuqara jamak dari fakir. Fuqara jamak dari fakir. Artinya orang-orang fakir. Kalau mufradnya fakir. Orang fakir itu siapa yang tidak mendapatkan sedikit pun kemampuan dari harta pada dirinya. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi dirinya dengan harta. Atau dia tidak memiliki harta untuk mencukupi dirinya. Bisa saja semuanya. Bisa saja setengahnya. Dia tidak mampu. Itu fakir. Adapun miskin, lebih di atas kedudukannya daripada fakir. Lebih baik kondisinya daripada fakir. Walaupun sering disebutkan bersamaan fakir miskin. Miskin itu lebih baik kondisinya daripada fakir. Yaitu kalau miskin, dia masih memiliki harta untuk mencukupi dirinya. Dia masih memiliki harta untuk mencukupi dirinya. Kalaupun kecukupan ini tidak dalam waktu yang lama sekedar semata-mata untuk mencukupi dirinya. Di hari itu, kemudian hari berikutnya, namun beberapa waktu kemudian dia tidak memiliki lagi. Dan diterangkan oleh para ulama, kalau fakir itu tidak memiliki tempat tinggal, kalau miskin itu masih memiliki tempat tinggal. Karena itu dikatakan miskin, sahibul maskan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun kedua-duanya tentunya dua golongan yang paling pertama disebutkan oleh Allah. Merekalah orang yang paling berhak, paling pantas untuk mendapatkan harta zakat. Dengan keterangan tadi, siapa fakir, siapa miskin. Sementara kalau fakir, jangankan hari ini untuk memberikan makan mencukupi dirinya. Besok, hari ini saja dia tidak tahu. Kalaupun dia miliki, paling setengahnya tidak mampu untuk menyempurnakannya. Apalagi besok, lusa, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian amil yang berikutnya. Amil ini tentunya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, petugas yang menjemput, yang mengambil, yang memungut, yang mengumpulkan, atau yang mengurusi harta zakat. Maka mereka dengan kerjaan mereka demikian, mereka diberikan harta zakat. Diberikan harta zakat. Karena namanya amil zakat tidak hanya kepada satu orang. Dia harus mengurusi semua kepala yang ada padanya kewajiban zakat dari semua masalah zakat. Dan itu tidak mudah. Sehingga sangat memungkinkan dia tidak memiliki apa-apa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan disibukkannya dengan urusan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Amil di sini, walaupun dia adalah orang kaya, walaupun dia adalah orang kaya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat yang telah kita lewati tadi, li'amilin alaiha, yaitu orang kaya, amilnya, maka dia tetap mendapatkan sehingga seandainya ada harta zakat, maka mereka dari orang yang berhak mendapatkannya. Wallahu a'lam bisawab. Terlebih lagi dia miskin. Jadi dia kaya aja diberi, karena dia mengurusi harta zakat. Apalagi dia miskin. Miskin termasuk dari golongan yang pertama tadi, apa itu? Yaitu orang miskin. Yang berikutnya sebagaimana disebutkan dengan ayat, yaitu mu'allafa qulubuhum. Mereka yang dijinakkan kalbunya. Mereka yang dijinakkan kalbunya ada berapa kelompok. Yang pertama, seorang mukmin yang lemah keimanannya. Bagaimana dia seorang mukmin yang lemah keimanannya? dia mungkin baru masuk Islam, yang disebut dengan apa? Mu'allaf. Baru masuk Islam, enggak kuat, belum kokoh keislamannya. Maka orang yang seperti ini dikuatkan dengan diberi harta zakat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri satu waktu duduk bersama Rasulullah bermajlis, kemudian Rasulullah membagikan dari harta, disebutkan di situ sedekah, dan disebutkan di situ dari harta kemudian beliau memberikan kepada sekelompok orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang ini baru masuk Islam. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak diberikankah kepada si fulan? Si fulan ini adalah orang yang beriman." Maksud Abu Sa'id, fulan yang tidak mendapatkan ini, dia lebih dahulu keislamannya, dan dia diketahui seorang yang beriman, menurut Abu Sa'id Al-Khudri. Maka kata Rasulullah, awil Islam, engkau mengatakan dia beriman ya Abu Sa'id, tidakkah engkau katakan dia seorang Muslim? Artinya, Rasulullah tidak menginginkan Abu Sa'id memberikan rekomendasi kepada seorang tentang keimanannya dalam keadaan dia belum tahu apakah orang ini benar-benar nanti wafatnya dengan iman atau tidak. Karena masalah urusan seorang nantinya selamat dengan keimanannya, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita cukup mengatakan kepada seorang, dia itu berislam. Nah, dari riwayat tersebut, Rasulullah memberikan kepada orang yang baru masuk Islam, baru diketahui memegang Islam, tentunya tidak kuatnya keimanannya, maka Rasulullah memberikan kepadanya harta sedekah. Kata Rasulullah kepada Abu Sa'id, saya tidak memberikan kepada orang yang diketahui lebih awal keimanannya ini, atau keislamannya ini, karena khawatir mereka, orang-orang yang baru masuk Islam ini, khawatir bisa nantinya celaka, terlempar lagi ke dalam neraka, karena mereka enggak kuat. Jadi pemberian hadiah, sedekah, dan yang lainnya didahulukan mereka, agar menguatkan, mengokohkan hatinya. Karena seorang kalau mendapatkan hadiah atau sedekah, dia merasa dipedulikan dan dia merasa bahagia. Dia merasa bahagia. Sehingga orang yang lemah keimanannya, orang yang pantas mendapatkan harta zakat, itulah mu'allafa qulubuhum. Kemudian kelompok yang berikutnya, mereka yang diharapkan keislamannya. Mereka yang diharapkan keislamannya yaitu orang-orang kafir yang tertarik dengan Islam. Orang-orang kafir yang tertarik dengan Islam. Sehingga ketika kita berikan harta kepada mereka, mereka berbondong, berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Sebagaimana dikisahkan, saya lupa sahabatnya, di dalam riwayat yang ma'ruf, Seorang sahabat, dia masuk ke dalam Islam dan dia mendapatkan pemberian dari Rasulullah. Kemudian dia pulang ke kaumnya, dia menyampaikan ke kaumnya bahwa datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan diberikan apa yang kalian butuhkan ketika kalian meminta dan masuk ke dalam Islam. Maka mereka pun datang ke Nabi Muhammad dan kaum, bukan satu, mereka pun masuk ke dalam Islam. Syahid yang menjadi inti pembicaraan kita adalah seorang yang yurja islamuh, diharapkan keislamannya. Mereka dari orang yang pantas mendapatkan penyaluran harta zakat walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, yaitu orang yang ingin diselamatkan dari cengkraman orang-orang kafir, dari penguasaan orang kafir. Maka dalam rangka penyelamatannya disalurkan kepada mereka zakat. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya kelompok-kelompok tadi tidak harus semuanya diberikan, tetapi dilihat mana yang paling bermaslahat, mana yang paling utama. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga itu mereka lah yang disebut mu'allafa qulubuhum. Kemudian yang berikutnya dalam ayat disebutkan ar-riqab. Ar-riqab yaitu budak. Budak diberikan harta zakat tentunya dalam rangka untuk memerdekakannya. Karena dengan harta tersebut dia bisa memerdekakan dirinya terhadap tuannya. Dia membeli dirinya sendiri terhadap tuannya. Adapun budak, apa yang dimiliki oleh budak itu adalah harta tuannya. Budak memiliki harta, maka itu harta tuannya. Berbeda dengan harta zakat. Ketika diberikan kepada budak tersebut, maka budak ini bisa memerdekakan dirinya dengan harta zakat, karena harta zakat bukan harta tuan. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang disebut dengan al-mukatab. Al-mukatab itu dia melakukan perjanjian dengan tuannya atau mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa dia apabila memiliki dari harta yang mencukupi, dia akan membebaskan dirinya Dia akan membebaskan dirinya. Maka yang mukatab ini tentunya dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya. Sehingga yang mendapatkan harta zakat, penyaluran harta zakat adalah budak, sebagaimana disebutkan oleh ayat. Wallahu a'lam bisawab. Yang berikutnya, mereka orang-orang yang berhutang. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Gharimin. Maka orang yang berhutang terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Seperti contohnya, seseorang lagi pailit, lagi bangkrut, terpaksa dia berhutang. Misal, maka hutang di sini untuk menolong dirinya sendiri. Atau untuk mencukupi dirinya dengan hutang tersebut. Namun, karena dia pailit, dia tidak mampu untuk membayar dengan segera ataupun bahkan semuanya. Ini satu contoh, contoh yang lain banyak tentunya, yang jelas seorang yang berhutang. Maka dari baitul mal atau apa yang datang dari harta zakat disalurkan kepada mereka agar mereka terbebas dari hutangnya. Agar mereka terbebas dari hutangnya dan kebanyakan berhutang untuk dirinya sendiri, kebanyakannya mereka adalah fakir atau miskin. Fakir atau miskin. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, dia berhutang untuk dirinya sendiri, seandainya dia ditawan dalam satu penawanan. Maka untuk menebus dirinya, dia berhutang agar dia terbebaskan dari tawanan. Maka ini diberikan dari harta zakat untuk membebaskan diri seseorang yang ditawan ini. Diberikan dari harta zakat. Dan tentunya bukan dikenal dengan tawanan penjahat, penyamun, ataupun bukan dikenal bahwa dia itu adalah pembegal ataupun dari mujrimin. Bukan. Tetapi bisa jadi dia terkena satu masalah, dia tidak melakukan kesalahan tersebut, tetapi divonis melakukan kesalahan tersebut, dan dia tidak mampu untuk membela dirinya, kecuali harus menebus, maka dibantu dengan harta zakat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yaitu penyaluran harta zakat kepadanya. Yang kedua, orang yang berhutang tapi untuk yang lainnya, bukan untuk dirinya. Berhutang tapi untuk orang lain. Seperti contohnya, seorang berhutang untuk memperbaiki hubungan dari siapa yang bertikai dari manusia. Maka dia pun terpaksa meminjam atau berhutang untuk menyelesaikan urusan dua orang yang bertikai ini atau mengislahnya. Dikategorikan dia gharim atau minal gharimin karena dia telah berhutang walaupun bukan untuk dirinya. Maka ini juga dibantu untuk meringankan karena dia telah berhutang, dibantu untuk meringankan dirinya terbebaskan dari hutang walaupun hutang ini bukan untuk dirinya tetapi hutang ini dalam rangka memperbaiki hubungan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini mungkin bukan orang yang miskin, orang yang kaya bahkan. Tetapi dia terpaksa berhutang karena yang harus dibayar banyak. Yang harus dibiayai banyak dalam rangka mengislah, memperbaiki dua hubungan mereka yang bertikai. Biasanya di negeri-negeri Arab, biasanya terjadi pertikaian, tentunya di negeri yang tidak berasaskan hukum Islam, dari negeri-negeri Arab yang mereka memiliki kabilah, suku-suku. Terkadang kabilah dengan kabilah berperang, suku dengan suku berperang. Pertumpahan darah di antara mereka. Untuk mengislah mereka namanya kabilah, satu suku, satu dusun atau satu kampung atau satu marga, ya tentunya tidak sedikit, berjumlah banyak. Dan ini bukan hanya satu kabilah mengislah dua kabilah, atau bahkan di antara kabilah itu memiliki sekutu, sehingga satu kabilah dibantu dengan beberapa sekutu yang lain, kabilah-kabilah yang lain, demikian yang memusuhinya pun juga demikian sama. Dalam mengislah mereka membutuhkan harta yang tidak sedikit, besar. Nah, terpaksa dari seorang tajir, pedagang, mungkin dia kaya, mungkin dia adalah seorang yang memiliki harta, hartawan, tetapi dia tidak mampu kecuali menambah keuangan, harta untuk mengislah mereka sehingga dia berhutang. Maka ini dari gharimin yang perlu dibantu. Tentunya perlu mendapatkan saluran penyaluran harta zakat. Jadi walaupun dia kaya, kalau yang pertama tadi tentunya dia miskin, dia berhutang untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebut dengan ayat fi sabilillah telah kita sebutkan mereka adalah mujahidin, mereka orang yang berperang di jalan Allah. Fi sabilillah, maka mereka juga mendapatkan penyaluran harta zakat. Namun kata para fuqaha, seandainya mereka yang berperang di jalan Allah ini dari para tentara, orang-orang yang memang dipekerjakan atau mendapatkan santunan dengan gaji dari negara, gaji setiap bulannya mencukupi kebutuhannya, keluarganya. Semua peralatan perang juga disiapkan oleh negara. Maka kata para fuqaha, yang seperti ini tidak mendapatkan harta zakat. Tetapi yang mereka berjihad tidak ada gaji, tidak ada santunan, upah, dia bukan tentara, dia semata-mata berjuang di jalan Allah, membela agamanya dan negerinya. Negerinya adalah negeri kaum muslimin. Dia bela karena dalam penjagaan terhadap kaum muslimin. Maka dia dibantu dengan penyaluran harta zakat. Dari penyaluran harta zakat. Tentunya dia membutuhkan senjata, dia membutuhkan peralatan perang, dia membutuhkan kendaraan. Demikian, dia membutuhkan memberikan nafkah kepada keluarga yang ditinggal. Maka mereka yang seperti ini dibantu dari harta zakat. Atau disalurkan kepadanya harta zakat. Dan yang berjihad ini tidak dikategorikan dia miskin, kaya. Sehingga kalaupun seorang yang berjihad, seorang yang kaya, dia tetap mendapatkan harta zakat. Dia tetap mendapatkan harta zakat. Karena itu tadi disebut dalam hadis, selain gharim tadi, gharim sudah disebut, yaitu gharim yang dia mengeluarkan hartanya dalam rangka mengislah, gharim. Atau ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah, dia orang kaya mendapatkan apa? Harta zakat. Selama dia bukan dari orang yang mendapatkan santunan, gaji resmi dari pemerintah sebagai tentunya pegawai atau sebagai alat negara. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian Ibnu Sabil. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, dia seorang musafir, tadi sudah disebutkan, orang yang lagi safar, terputus bekalnya. Terputus bekalnya. Maka dia diberikan atau disalurkan zakat. Disalurkan zakat. Ibnu Sabil. Habis bekalnya. Namanya dia lagi berjalan keluar daerahnya sampai di satu tempat. Mungkin dicuri barangnya, mungkin hilang, mungkin ya betul-betul habis. Maka Ibnu Sabil mendapatkan penyaluran harta zakat. Dan ini juga diterangkan oleh ulama walaupun tidak disebutkan dalam hadis tadi. Ibnu Sabil walaupun dia orang kaya, dia di satu tempat, dia tidak bisa mendapatkan hartanya dari negerinya. Dia tidak bisa mendapatkan penyaluran apa pengiriman harta untuknya dari negerinya sehingga untuk berbekal, dia tidak mampu lagi. Tapi dia orang kaya. Maka karena kategorinya dia Ibnu Sabil, habis bekalnya dan tidak mampu mencukupi dirinya karena harta tidak dapat dikirimkan kepadanya, dia di luar dari atau dia di luar negerinya, maka dia dibantu dengan harta atau disalurkan padanya harta zakat. Tetapi kalau dia bisa memenuhi dirinya, mencukupi dirinya dengan harta yang dia miliki, maka tentunya lebih baik mencukupi diri sendiri daripada mengambil harta zakat. Wallahu a'lam bisawab. Inilah kelompok yang 8. Disebutkan oleh para fuqaha juga bahwa kelompok dakwah masuk dalam penerima zakat, baik itu di jalan Allah, baik pun itu Ibnu Sabil. Sehingga Kalau dia misalnya dari para duat, mereka adalah pejuang di jalan Allah. Mereka berjihad dengan qalamnya, dengan lisannya. Dan mereka membutuhkan bantuan atau membutuhkan harta dengan dakwanya, maka dia dibantu, disalurkan kepadanya zakat. Karena apa yang dia tegakkan dari jihad membutuhkan dukungan. Membutuhkan dukungan. Membuka segala syubhat, membantahnya. Kemudian dia harus menahan segala macam bentuk kejelekan yang diperadapkan kepadanya. Ujian maksudnya. Maka mereka para ulama memasukkannya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dinukilkan di sini dari Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh. Beliau adalah mufti negeri Saudi Al-Arabiyah. Sebelum Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim ini adalah guru Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas. Guru beliau, guru besar beliau. Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim seorang salafi sunni yang kokoh berpegang dengan akidah dan manhaj. Mungkin kita jarang mendengarkannya, tapi beliau adalah guru besar para masyayikh. Gurunya Syekh bin Baz. Beliau dalam sebuah fatwa beliau, karena beliau juga mufti sebelum Syekh bin Baz, beliau adalah mufti negara Saudi Arabia. Beliau mengatakan, di sana ada perkara yang penting, yang boleh dan layak untuk disalurkan padanya harta zakat. Kata beliau, wa huwa i'dadu quwwati maliyya lid-da'wa ila Allah, yaitu mencukupi dan menguatkan dakwah dengan harta. Juga kata beliau untuk membeberkan syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh ahlus syubhat terhadap agama ini. Kata beliau ini masuk dalam jihad fi sabilillah. Bahkan kata beliau, wa hadza min a'zam subulillah, dan ini bahkan dari apa yang paling besar dari jalan-jalan Allah, paling agung, paling besar dari jalan-jalan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu dinukilkan pula Rabitah itu dulu yang mendirikannya, yang mengasaskan pendiriannya adalah Al-Imam Asy-Syeikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau pendirinya. Atau dari salah satu pendirinya. Dan di zaman beliau, tentunya Rabithah betul-betul terbimbing dengan bimbingan beliau. Rabithah alam islami. dalam sebuah fatwa para fuqaha di Rabithah, mereka mengatakan dakwah masuk dalam jihad fi sabilillah dan masuk padanya apa yang menolong dakwah, apa yang membantu pelaku-pelaku dakwah, mereka masuk dalam fisabilillah. Wallahu a'lam bisawab. Dalam sebuah fatwa Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala ditanya tentang penuntut ilmu, ditanya tentang penuntut ilmu yang menuntut ilmu agama, apakah mereka termasuk dari fi sabilillah atau ibnu sabil. Maka dalam sebuah fatwa beliau, kalau saya tidak salah dalam penukilan, beliau mengatakan masuk dari ibnu sabil. Karena penuntut ilmu meninggalkan negeri mereka, bahkan di antara mereka ada yang fakir, fuqara atau masakin, karena tidak memiliki harta. Di antara mereka ada yang kaya tapi habis bekalnya untuk menuntut ilmu. Man talabal hadis aflas, kata Syu'bah. Siapa yang mempelajari agama, mempelajari hadis, meriwayatkannya ataupun menempuh perjalanan dalam meriwayatkan hadis, atau siapa yang dia mendalami agama Allah, dia akan bangkrut. Dia akan bangkrut. Aflas. Maka mereka dari orang-orang yang pantas untuk dibantu. Dibantu untuk perbekalan, dibantu untuk alat-alat tulis, dibantu untuk media, mereka mendapatkan ilmu dari kitab-kitab. Wallahu a'lam bissawab. Demikian di antara keterangan yang ada. Sementara, jadi walaupun penuntut ilmunya kaya, tapi dia dari orang yang sudah kehabisan bekal. Dia ibnu sabil. Karena penuntut ilmu, orang yang berihla meninggalkan negeri mereka menuntut ilmu. Kemudian, adapun penyaluran untuk bangunan yang diinginkan dengannya bangunan ibadah, bangunan sosial, maka dinukilkan kesepakatan para ulama tidak diperkenankan penyaluran pada bangunan-bangunan tersebut. Karena bangunan-bangunan ini bukan mendapatkan harta zakat. Tetapi bangunan ini mendapatkan harta sedekah, sumbangan, infak dari orang-orang yang dikenal muhsinin ataupun orang-orang yang menyumbang ataupun menyedekahkan hartanya. Bukan dari harta zakat. Sehingga masjid tidak dibangun dengan harta zakat. Bangunan-bangunan sosial tidak dibangun dengan harta zakat. Ini dinukilkan kesepakatannya oleh para ulama. Berkata al-imam samahatus syekh Shalil Fauzan, hafizahullahu ta'ala, kata beliau, fala yajuzu an tusrifa az-zakata fi bina'il masajid. Tidak boleh menyalurkan zakat, harta zakat untuk membangun masjid. Au bina'il qanatir. Demikian pula tidak membangun bangunan-bangunan yang lain yang semakna dengan masjid, atau tadi kita sebutkan dengan sarana sosial. Demikian masyari', demikian mustasfayat, kata beliau. Demikian jalan, demikian rumah sakit-rumah sakit, atau apa yang dianggap dalam rangka kebaikan, maka tidak disalurkan harta zakat pada tempat tersebut. Hadhihi yunfaku 'alaiha min at-tabarru'at wa min ahli al-ihsan. Adapun masjid dan yang sejenisnya diinfakkan padanya dengan harta infak atau sedekah dan sumbangan dari orang-orang yang dikenal ahli ihsan, orang-orang yang diketahui baik, diketahui dia dari kalangan muhsinin. Amma zakatu, adapun zakat, kata beliau, fahiya mukhassasa lihadhihi al-asnaf al-thamaniyah. Adapun zakat, dia dikhususkan kepada kelompok 8 yang disebutkan dalam ayat. Demikian kata beliau hafizahullahu ta'ala. Sehingga bangunan masjid dan yang sejenisnya tidak mendapatkan penyaluran harta zakat. Hanyalah penyalurannya harta infak sedekah dari orang-orang muhsinin atau yang ingin menyumbang membangun masjid dengan harta yang dia miliki. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut, manakah yang harus didahulukan, mana yang dikedepankan? Nantinya tentunya, karena di sana ada amil, nanti amil yang melihat mana yang lebih dikedepankan, mana didahulukan. Tidak wajib membagikan kepada setiap kelompok masing-masing dengan sama ataupun setara, tapi diberikan kepada siapa yang membutuhkan, siapa yang lebih maslahat, siapa yang lebih membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun tentunya boleh menyalurkan kepada semuanya. Kalau ingin disalurkan kepada semuanya, misalnya ada uang 800 ribu, mau disalurkan 100 ribu untuk kelompok pertama, kelompok kedua 100 ribu, sampai 8 kelompok tersebut, boleh. Tetapi kalau 800 ribu ini disalurkan kepada fakir saja, maka itu sudah memenuhi, tidak harus kepada semuanya. Satu kelompok, siapa yang paling membutuhkan, misalnya di sana ada yang terlilit utang dan harus dia bayar, kalau tidak dia akan dipenjarakan, dan dengan keadaan yang harus diselamatkan, maka dia dikedepankan walaupun dia orang kaya. Misal, wallahu a'lam bissawab. Kemudian harta zakat tujuannya untuk ketaatan. Harta zakat bukan tujuannya untuk maksiat. Bukan tujuannya untuk perbuatan yang dilarang. Sehingga kalau nanti didapatkan mereka melakukan suatu yang dilarang, bahkan dalam rangka mereka meninggalkan sholat, dan juga mereka berhutang dalam rangka judi dan seterusnya, maaf, harta zakat tidak disalurkan kepada mereka. Karena mereka melakukan perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini untuk sementara waktu. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang mungkin tentunya pertama salah.